Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Qala rabbuna azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullaha ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnah. Ikhwani wa akhwati fid dini azzakumullah, sebelum kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab tauhid karya al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, siapa yang bisa menyebutkan dalil tentang adanya tiga jenis tauhid di dalam akidah ahli sunnati wal jamaah? Siapa yang bisa menyebutkan dalilnya? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah juga benar. Ya, dalam Al-Fatihah juga iya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan selanjutnya. Surat ini adalah surat yang menerangkan kepada kita tentang adanya tiga jenis tauhid. Apa saja? Ar-rububiyah, al-uluhiyah, dan juga al-asma was-sifat. Kemudian dalil lain yang lebih ringkas, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa fa'budhu wasbir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Surat apa itu? Maryam ayat 65. Rabbus samawati wal ardh, Rabb yang memiliki menciptakan langit dan bumi dan apa saja yang berada di antara keduanya. Ini tauhid rububiyah, mengandung tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabir li ibadati. Maka karena Allah Azza wa Jal adalah Rabb bagi langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, maka ibadahilah oleh kalian Allah saja dan kontinulah kalian dalam beribadah kepada Allah. Ini menunjukkan adanya tauhid al-uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam perkara ibadah. Kemudian hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau tahu bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu memiliki nama. Ini mengandung unsur tauhid al-asma was-sifat. Jadi kalau ada yang bertanya, baik orang awam yang mencari petunjuk atau ahlul bidah yang ingin memberikan syubhat kepada kita, di mana mereka menyatakan pembagian tauhid menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah dan al-asma wa sifat, itu bid'ah, tidak ada dalilnya, maka kita jawab di antaranya dengan ayat ini, surat Maryam ayat 65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samian. Ya, paham ini? Nah. Ya, Pak. Ya, setiap dalil, setiap ayat atau hadis yang dia merupakan dalil-dalil usul dalam Islam, maka mesti seorang ahlu sunnah, seorang salafi untuk menghafalnya. Ya, karena kita adalah sasaran serang dari kalangan ahlul bidah dan dia akan mencari-cari kelemahan kita dalam rangka apa? Memberikan syubhat supaya kita bisa menyimpang dari jalan yang lurus. Ya, Allah Azza wa Jalla menyatakan apa? Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh ini adalah jalanku yang lurus kepada Allah. Wa anna hadza sirati mustaqim. Ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u. Maka ikutilah oleh kalian jalan yang lurus tersebut. Wa la tattabi'u subul. Jangan kalian mengikuti as-subul. As-subul secara bahasa jamak dari sabil, jalan. Kata al-Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, Imam Salaf, ya, beliau seorang mufassir. Apa kata beliau memaknakan ayat ini? Al-bida' was-subuhat. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan bid'ah dan syubhat, karena dengan itu kalian akan terpecah dari jalan yang lurus tadi. Maksudnya kalian akan menyimpang. Ketika kita tidak memiliki hujjah, tidak memiliki ilmu, datang ahlul bidah memberikan syubhat, tenggelam kita. Ya, makanya biasakan kita ini menjadi seorang ahli sunnah yang mau menghafal hujjah, agar ahlul bidah tidak memiliki celah untuk menyusupkan syubhat ke dalam kepala kita. Karena syubhat itu menyambar-nyambar. Hati manusia apabila tidak memiliki ilmu, maka akan mudah untuk terjangkiti yang namanya syubhat. Dan syubhat ini cuma bisa dikikis dengan ilmu. Makanya kata Nabi tentang sifat syubhat, apa kata Nabi? La ya'lamuha katsirun minan nas. Yang namanya syubhat ini tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Karena kebanyakan manusia itu jahil. Ya. Kebanyakan manusia itu bodoh tentang agamanya. Sehingga apa yang masuk dalam kepala mereka langsung membuahkan penyakit. Dan penyakit ini telah menjadi sunnatullah, penyakit syubhat, penyakit penyimpangan dalam beragama. Kalau tidak kita segera obati, maka dia akan menumbuhkan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Satu syubhat dibiarkan, tidak disembuhi, tidak diobati, maka akan menumbuhkan syubhat yang kedua. Jadi dua syubhat tadi, maka akan menumbuhkan syubhat-syubhat selanjutnya. Makanya Allah menyatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit. Syahid. Ijlis. Kemudian Allah Azza wa Jal menambah pada diri mereka berbagai macam penyakit. Ya, makanya hati-hati. Kita berupaya untuk menghafal adillah, menghafal dalil dalam beragama ini, apalagi salafiyun. Ya, salafiyun itu memiliki prinsip al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, kita di mana-mana selalu mendengung-dengungkan prinsip ini. Di antara prinsip dari prinsip manhaj as-salafi adalah kita berilmu dulu, tahu dalilnya sebelum kita berkata tentang sesuatu atau beramal. Masa prinsip yang seperti ini yang selalu kita gembor-gemborkan dalam kajian-kajian ketika kajian kita, ketika ditanya oleh seorang awam, oh, kenapa kamu panjangkan jenggot, enggak kamu bersihkan saja, diam, enggak bisa jawab. Oh, kenapa celana kamu kok di atas mata kaki, diam, enggak bisa jawab. Ya. Nah, man hafizal hadits qawiyat hujjatuhu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang mau menghafal hadis, maka hujjahnya itu akan kuat. Ya, dan ini yang ditakuti oleh ahlul bidah dari ahlus sunnah. Ya, kuatnya hujjah yang ada pada mereka. Nah, makanya ahlus sunnah itu selalu menang ketika mereka beradu hujjah, karena hujjah mereka adalah Alkitab was sunnah. Hujjah yang tidak bisa dibantah, hanya hujjah yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Kalau cuma akwal, kita dalam dialog cuma mengukuhkan pendapat. Setiap ulama bisa memiliki pendapat masing-masing. Ulama A bisa dibantah ulama B, ulama AB bisa dibantah ulama C, dan selanjutnya. Tapi qala Allah wa qala Rasuluh, siapa yang berani membantah? Ya, siapa yang berani membantah kalau kita menyatakan qala Allah wa qala Rasuluh? Kalau semisalnya ada yang berani membantah qala Allah wa qala Rasuluh, mutakabbir. Berarti sifat iblis ada pada orang tersebut. Karena sifat iblis, ketika Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, dia berani bantah ucapan Allah, dia bantah. Ini sifat-sifat iblisiyah. Ya. Nah. Dia hafal hadisnya. Dia hafal dalilnya. Terutama dalam perkara-perkara yang pokok dalam Islam. Seperti tadi. Kita selalu mengatakan bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi 3 jenis. Rububiyah, uluhiyah, al-asma, as-sifat. Ketika ditanya oleh orang, jangan antum jawab, oh ini pembagiannya Syekh bin Baz. Oh maaf, saya enggak terima Syekh bin Baz. Syekh saya misalnya Sirat Agil. Ya. Setiap orang punya syekh masing-masing. Oh maaf, syekh saya Yusuf Qurdawi. Ya. Kalau dibantahnya atau diterangkannya cuma dengan ucapan syekh, ucapan ulama, setiap kelompok memiliki ulama masing-masing. Tapi kalau kita menerangkannya dengan qala Allah wa qala Rasul. Kitab sucimu siapa? Apa kitab sucimu? Al-Qur'an, yang ada dalam Al-Qur'an. Nabimu siapa? Muhammad. Oh, ini ucapan nabinya. Siapa yang berani bantah? Ya, hanya benar kata Imam Syafi'i, man hafizul hadis qawiyat hujjatuhu. Barang siapa yang menghafal hadis, maka hujjahnya akan kuat. Sampai mana? Wa qad rabbuka itu. Ya wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah, itu kan? Iya. Baik, bismillah, kita lanjutkan pembahasan kita terhadap kitab tauhid karya al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pada pertemuan pekan lalu kita telah membaca surat Al-Isra ayat ke-23. Wa qadha rabbuka alla apa? Wala surah An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Ayat yang menjelaskan kepada kita bahwasanya yang namanya tauhid itu tidak akan bisa diterima kecuali apabila kita menjalankan 2 rukun. Apa rukun yang pertama? An-nafyu. Menolak segala macam sesembahan-sesembahan selain Allah. Menganggap Tuhan-Tuhan selain Allah adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Walaupun Tuhan tersebut adalah orang-orang yang dianggap sebagai aulia Allah, tapi disembah, maka dia merupakan sesembahan yang batil. Kemudian yang kedua, al-isbat, menetapkan sesembahan itu hanya Allah. Kita meyakini tidak ada yang berhak menerima peribadatan kecuali Allah. Ya, ubudullah wajtanibut taghut. Ini namanya tauhid. Kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal dan menjauhi yang namanya taghut. Sudah kita bahas taghut secara ringkas maknanya kullu ma ubida min dunillah wa huwa radhib. Setiap apa saja yang disembah selain Allah Azza wa Jal dalam keadaan dia ridha. Atau makna yang sempurna kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min matbu'in au muta'in au ma'budin. Iya. Setiap apa saja yang seorang hamba melampaui batas dalam menyikapinya, baik melampaui batas kepada orang yang kita ikuti, atau melampaui batas kepada orang yang kita taati, atau melampaui batas kepada sesuatu yang kita sembah. Setiap kita melakukan perbuatan melampaui batas dalam menyikapi sesuatu, maka dia bisa dikatakan sebagai taghut. Ya, jadi taghut itu bukan sebagaimana definisinya orang Khawarij. Ya, sudah kita bahas. Di mana orang Khawarij mengartikan taghut itu cuma pemimpin yang zalim, pemimpin yang fasik, pemimpin yang kafir. Ya. Mereka lupa taatnya mereka 100% kepada perintah amir mereka itu adalah bentuk pentaghutan kepada amir mereka. Ya. Nah, kita lanjutkan. Berkata Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa qawlihi, dan juga sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat ke-23, Allah menyatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kata Allah wa qadha, dan Allah telah menetapkan, telah datang penafsiran dari sebagian kaum salaf, makna qadha adalah amara wa wasa, memerintahkan dan mewasiatkan. Artinya wa qadha rabbuka, dan Allah azza wa jal telah memerintahkan kita dengan syariatnya dan mewasiatkan kepada kita untuk berpegang dengan apa yang Allah azza wa jalla perintahkan. Apa perintah dan wasiat Allah? Alla ta'budu illa iyyahu. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini tauhid. Tidaklah kita beribadah illa iya, kecuali hanya kepada Allah. Kemudian dalam ayat ini Allah menyebutkan perintah-perintah yang lainnya dari perintah-perintah yang besar. Ya, atau dari larangan-larangan yang besar. Dari sini, dari ayat ini, dari surah Al-Isra ayat 23 ini, kita mengetahui bahwasannya perintah yang terbesar di dalam Islam adalah mentauhidkan Allah. Dan larangan yang terbesar di dalam Islam adalah larangan dalam bentuk lawan tauhid. Apa lawan tauhid? Asyirku billah. Apa arti asyirku billah? Taswiyatu ghairillahi billah, yaitu mensejajarkan Allah dengan selain Allah, baik dalam perkara rububiyahnya, perkara uluhiyahnya, atau dalam perkara al-asma wassifat. Wa qadha rabbuka, dan Allah azza wa jalla telah memerintahkan dan mewasiatkan pada kalian, alla ta'budu illa iya, supaya kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Baik sasaran ibadah kalian adalah para nabi, enggak pantas, karena para nabi itu makhluk. Makanya tidak pantas orang-orang Nasara mengibadahi Isa. Karena Isa itu adalah Abdullah wa Rasuluh. Isa itu adalah hambanya dan utusannya. Begitu juga orang-orang Yahudi mengibadahi Nabi Uzair tidak pantas. Karena Uzair juga adalah Abdullah wa Rasuluh. Yang berhak untuk menerima peribadatan adalah Zat yang khaliqu kulli syai, yang dia merupakan pencipta bagi segala sesuatu. Kalau sudah tahu Isa itu adalah makhluk, maka sembahlah yang menciptakan makhluk tersebut, yaitu Allah. Kalau kita tahu bahwasanya Uzair adalah makhluk, maka sembahlah yang menciptakan Uzair. Kalau kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk, maka kita harus menjadikan pencipta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai zat yang menerima sasaran ibadah. Illa iya. Yang namanya ibadah itu tidak boleh terjadi kecuali hanya untuk Allah. Segala macam peribadatan, baik ibadah-ibadah yang sifatnya qalbiyah, ibadah-ibadah yang sifatnya hati, seperti apa contohnya? Tawakal. Ya, kita tidak boleh bertawakal kecuali hanya kepada Allah, menyandarkan segala urusan kita. Celaka bahagianya kita, kita sandarkan kepada Allah. Hidup mati kita, kita sandarkan kepada Allah. Kaya miskin kita, kita sandarkan semuanya kepada Allah. Berhasil atau tidak berhasil perdagangan kita, kita sandarkan semuanya kepada Allah. Ini ibadah yang sifatnya qalbiyah. Ada juga ibadah yang sifatnya amalul jawarih, amalan anggota badan. Apa diantaranya? Sholat, yang padanya ada gerakan-gerakan. Ya, kemudian sembelihan. Kemudian apa lagi? Puasa dan yang lainnya. Semua macam ibadah, selama itu dianggap oleh Allah Azza wa Jalla sebagai ibadah, maka tidak boleh kita berikan kecuali hanya kepada Allah. Ya. Nah, ini perintah yang terbesar. Ketika kita ditanya oleh orang, apa sih perintah yang terbesar dalam Islam? Jawabannya, mentauhidkan Allah. Ya, jangan dijawab ketika ditanya apa sih perintah terbesar dalam Islam. Perintah terbesar dalam Islam persatuan. Tidak, karena memang persatuan itu tidak mungkin terjadi kecuali dibangun di atas tauhid. Ya, jangan seperti slogan Jamaah Sufiyah Tablighiyah, di mana mereka menganggap bahwasanya perintah terbesar adalah persatuan. Sehingga apa? Apapun akidahnya jangan disinggung. Yang penting campur aduk. Aduk-aduk campur. Mau akidahnya sufi masuk. Mau akidahnya khariji, khawarij masuk. Mau akidahnya murjiah masuk. Mau akidahnya qadariyah masuk. Mau akidahnya Mu'tazilah, filsafat, pokoknya ngaku Islam masuk, kumpul dulu. Seperti kebun binatang. Iya. Di situ ada monyet, ada kijang, ada babi. Iya, ada apa lagi? Ada burung. Pokoknya kumpul dulu dalam satu wadah. Mereka berupaya untuk menciptakan persatuan semu di dalam Islam. Persatuan yang sifatnya itu cuma sesaat. Atau sebisanya pun lama, tapi cuma persatuan zahir batinnya pasti bermusuhan. Karena beda keyakinan gak mungkin bisa bersatu. Karena persatuan yang utama lahirnya dari hati. Kemudian baru keluar kepada anggota badan. Ya. Nah, makanya mereka meremehkan tauhid. Di mana-mana mereka dakwah keliling-keliling sampai 4 bulan. Berhari-hari keliling-keliling mereka tidak pernah berdakwah tentang tauhid. Tidak pernah mereka setelah salat 5 waktu berdiri, wahai kaum muslimin, ibadahilah oleh Allah semata. Jangan sembah tauhid. Jangan kalian menyembah kuburan, jangan kalian menyembah para wali, jangan kalian ini, kalian nanti musyrik, jangan beribadah dengan cara bid'ah, enggak ada. Karena prinsip mereka menganggap bahwasanya perintah yang terbesar dalam Islam adalah persatuan dalam tanda kutip. Persatuan semu atau persatuan aduk-aduk campur. Kalau campur aduk masih normal. Ini aduk-aduk campur. Saking parahnya. Ya, dalam Islam tidak bisa. Islam meyakini perintah yang terbesar adalah mentauhidkan Allah. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa beliau menyatakan, wa a'dhamu ma amara Allahu bihi at-tauhid. Bahwasanya perintah yang terbesar di dalam Islam adalah mentauhidkan Allah. Wa a'dhamu ma nahallahu anhu asyirku. Dan larangan yang terbesar di dalam Islam adalah apa? Menyekutukan Allah. Dan ahli sunnah tahu. Makanya para ulama, kemudian para murid-muridnya ulama, dimanapun mereka berada, dakwah mereka yang paling menjadi simbol utama selalu mereka serukan adalah mengajak manusia kepada tauhid dan mencegah manusia dari kesyirikan. Dimanapun mereka berada, mereka tidak pernah mengajak kepada persatuan semu. Ala Pak Artai. Iya. Seperti persatuan sufi tabligh tadi. Semuanya boleh masuk. Semuanya boleh kumpul. Semuanya boleh. Kata orang Jawa, cengenges-cengenges. Kata Lingga apa? Cengenges-cengenges itu. Hah? Apa mas? Sengah-sengeng. Hah? Jadi zahirnya kayak seakan-akan saling ketawa ketiwi dalam hatinya, awas. Kalau aku enggak dikasih kursi, awas kok. Aku bongkar korupsi-korupsi kau selama ini. Ya. Nah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Lanjutkan. Dan Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan dan mewasiatkan. Rabb kalian telah memerintahkan dan mewasiatkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian perintah yang selanjutnya dari perintah-perintah yang besar adalah wabil walidaini ihsana. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena mereka adalah manusia-manusia yang menjadi sebab engkau ini menjadi manusia. Karena antum ini bukan seperti Nabi Adam. Ya, langsung diciptakan dari tanah. Enggak. Ada di sini. Di majelis ini yang lahir enggak punya bapak, enggak punya mama. Tiba-tiba muncul dari got misalnya. Hah? Ada enggak? Enggak. Setiap antum itu mimmani yumna, hasil daripada pancaran mani yang dipuncatkan oleh orang tua antum. Ya. Antum adanya di muka bumi ini disebabkan melalui hubungan orang tua antum. Setelah ibunda antum hamil, kemudian setelah itu hamalat wahnan ala wahnin, mengandung dalam keadaan kesulitan di atas kesulitan. Bagaimana tidak? Membawa antum dalam perut. Yang rata-rata bayi itu berapa beratnya? 2 kilo ke atas. Iya. Enggak ada kan yang bayi beratnya 2 on? Ada enggak 2 on? Hah? Bayi ayam kate. Hah? Bayinya manusia rata-rata minimalnya 2 kilo. Kalau 2 kilo ke bawah itu sudah mengkhawatirkan. Apalagi ada yang agak tambun, beratnya sampai 3 kilo, bayangkan. Iya. Ibu antum disuruh bawa selama 9 bulan. Berat enggak? Hamalat wahnan ala wahnin. Apalagi ketika antum sudah mulai aktif di dalam perut. Tinju sana, tendang sini, mutar-mutar, terasa. Terkadang membuat orang ibu antum sulit untuk tidur. Terasa lagi baru enak tidur nendang dia. Terasa bangun lagi. Bergadang akhirnya merasakan apa antum bermain-main dalam rahim ibunda antum. Kemudian setelah itu melahirkan, dan melahirkan itu jangan antum anggap remeh. Enggak apa-apa Ustaz, saya cuma dengar merintih saja. Antum belum pernah melahirkan. Ya, antum tahu melahirkan itu, itu dianggap oleh ahli medis sakitnya itu sekian kali daripada sayatan luka. Ya, ada batas manusia rasa sakit, dan rasa sakit yang paling dialami dalam keadaan normal adalah ketika melahirkan, dan ibunda itu memiliki kekuatan yang kita tidak memilikinya. Antum jangankan melahirkan, buang hajat susah saja, kebanyakan makan jambu, sakit nggak? Iya nggak? Pernah mengalami itu, susah buang hajat karena makanannya keras-keras. Ah, sekali keluar sakit luka. Berminggu-minggu antum sakit. Ini mengeluarkan manusia. Makanya resikonya apa? Terjadi kematian. Atau terkadang ada yang gila pasca melahirkan. Ya enggak? Urat sarafnya putus karena menahan sakit, dahsyatnya sakit ketika melahirkan. Ada yang mati. Kemudian alangkah kurang ajarnya setelah kita dipiara demikian dalam perut, kemudian setelah dewasa nendang kepala orang tua gara-gara keinginannya tidak tercapai, minta biaya nikah gak dikasih. Bukan gak dikasih, belum punya. Usnudon, masa orang tua anak mau nikah gak boleh? Orang tua di mana-mana tuh pingin punya cucu, ya gak? Bisa jadi belum punya. Jangan dibilang orang tua gak mau ngasih. Hah? Kalau zaman sekarang banyak anak-anak kurang ajar, minta sesuatu gak dikasih, ada yang mukul orang tuanya, dan bahkan ada yang menggorok orang tuanya sendiri. Ketika ditanya oleh kepolisian, ngapa kamu gorok ibundamu, ngapa kamu gorok ayahmu, ngapa kamu bunuh keluargamu, jawabannya, saya minta motor gak dikasih. Subhanallah. Hawa nafsu. Ya. Ini adalah bentuk kekurangan cara kepada makhluk yang kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Hatta orang kafir dengan sekafir-kafirnya, kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk bertutur kata yang baik kepada mereka. Jangan mentang-mentang orang tua ahlul bidah masuk rumah enggak salam. Kakinya sedang menjulur, antum injak. Jangan lalui jalan saya, kamu ahlul bidah. Enggak. Lihat bagaimana Nabi Musa kepada Fir'aun. Antum tahu sejarah jahatnya Fir'aun. Salah satu tawud di muka bumi namanya Fir'aun. Jahatnya kepada ajaran Allah. Mengaku ana rabbukumul a'la. Tapi apa kata Allah memerintahkan Nabi Musa? Wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yakhsha aw yatadhakkar. Wahai Musa, ucapkanlah kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Adalah Fir'aun. Kalau kita mungkin di zaman ini punya orang tua semacam Fir'aun, terjadi penggorokan massal. Kalau banyak orang tua semacam Fir'aun, iya, ada orang tua yang baik saja masih digorok, apalagi orang tua semacam Fir'aun. Tapi lihat bagaimana Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, wa qula lahu qawlan layyinan, dan ucapkanlah oleh kalian, oleh engkau wahai Musa, kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Ini Fir'aun. Apalagi semisalnya pun orang tua antum memiliki kekurangan, tapi kekurangannya tidak semacam Fir'aun, maka lebih layak untuk kita berlemah lembut dan bertutur kata yang baik. Makanya kalau kita baca sejarahnya kaum salaf, subhanallah, bagaimana kemuliaan para ulama ussalaf terhadap orang tua mereka. Jangan ngobrol. Makanya ketika ada seorang imam salaf yang sedang mengajarkan ilmu, tiba-tiba ibundanya manggil, wahai anakku, kasih makan ayam. Karena ibundanya agak kurang, lagi ngajar ilmu, lagi ngisi kajian, tiba-tiba ibundanya manggil, suruh si fulan itu ngasih makan ayam. Berhenti dia dari kajiannya. Kenapa? Mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla, wa bil walidaini ihsana. Apa yang diperintahkan oleh orang tua kita ini merupakan perintah yang besar, harus kita ikuti selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam keadaan sedang di majelis yang mulia ngajar ilmu, dia langsung menghentikan aktivitas belajarnya demi mengikuti perintah ibunya, cuma ngasih makan ayam. Lah ini ada sebagian anak-anak kurang ajar di zaman ini. Nah, beli gula di warung, tanggung, mak, apa? Lagi main Mobile Legend. Iya. Iya enggak? Ada kayak gitu. Dan bahkan ada yang tersinggung, cuma disuruh beli sesuatu, bukan cuma gak mau, bahkan mukul buat gak konsentrasi. Hampir selesai game, hampir menang, akhirnya kalah. HP dibanting, ibu ditendang. Ya, na'udzubillah. Akhlak di zaman ini sangat hilang. Akhlak di zaman ini pada kebanyakan anak-anak kaum muslimin sudah mulai luntur. Bahkan miris, di antara sebagian mereka ada yang akhlaknya itu lebih baik kepada istrinya daripada kepada kedua orang tuanya. Kalau istrinya memerintahkan ini dan itu, sami'na wa atha'na, langsung. Tapi kalau ibundanya yang nyuruh, maaf, perintah ibu bertentangan dengan nyonya besar. Ini bentuk kekurangan ajaran kepada ibunda kita. Karena manusia yang berjasa setelah para nabi dan para sahabatnya bagi kita adalah orang tua kita. Makanya Allah Azza wa Jalla meletakkan wasiat kedua setelah wasiat untuk keharusan mentauhidkan Allah dan menjauhi daripada kesyirikan adalah wabil walidaini ihsana. Makanya jangan coba-coba mengundang kemarahan orang tua. Orang tua marah dalam perkara yang memang dia berhak untuk marah, bisa menjadi sebab Allah Azza wa Jalla murka kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ridallahu fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Kata Nabi, keridhaan Allah itu ada pada keriduan kedua orang tua. Makanya kejar keriduan orang tua kita. Apa yang mereka perintahkan, ikuti. sampai dalam perkara harus safar atau tidak safar. Antum mau pindah ke satu negeri yang menyebabkan orang tua antum bersedih, jangan, tahan. Berarti antum telah membuat ibu dan antum menangis. Ya? Dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Ridhonya orang tua menjadi sebab ridhonya Allah. Kemurkaan orang tua bisa menjadi sebab kemurkaan Allah. Makanya jangan coba-coba untuk sedikit pun menyakiti hati mereka. Semaksiat apapun mereka, hatta mereka belum kenal dakwah salafiyah, jangan antum sikapi seperti ahlul bidah. Dan walaupun mereka itu adalah kufar, apakah kekafiran mereka lebih dahsyat daripada Fir'aun yang kita tadi diperintahkan wa qula lahu qawlan layyinan. Mudah-mudahan dengan kita bertutur kata yang baik, yang orang tuanya tadinya kafir menjadi muslim kembali, ya, yang tadinya orang tuanya ahli maksiat menjadi taat, yang tadinya orang tuanya itu condong kepada bid'ah, akhirnya dengan tutur kata kita yang baik, kesabaran kita, bismillah, orang tua kita mau kembali kepada sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam.